anda ataukah milik orang. Abang pun penasaran, tunjukkan kejujuran, takut abang salah sasaran. Abang sendiri pun merahasiakan, dudakah atau suaminya orang. Coba jawab sebelum adek mengatakan. Bunda tak oning sematora, ku kenal muka, ku kenal nama.